Wak campur geram jadi satu. Semakin lama malah makin malu. Banyak gaya, banyak kata, berharap semua jadi terlena. Ulah paha di sana sini, obrol janji tapi tanpa bukti. Entah apa isi di otakmu, sekedar cari muka dan posisi. Saling hantam, saling mati, tuh pedang simpati padanya. Ini jadi kayak nonton padu, tapi aku malah jadi ngatu. Harusnya kamu bisa mikir, semuanya takkan tuntas dengan kata. Hanya ngomong tak menolong, dan jadinya semakin konyol. Mimpi buruk